بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. قال الشيخ الإسلام رحمه تعالى في كتاب العبودية فكل واحد شخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. Jadi yang kemarin kita sudah jelaskan, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, mengharapkan apa yang dia inginkan, kemudian dia minta bantuan kepada yang lainnya, maka dari setiap pihaknya itu tentunya mereka juga memperturutkan hal nafsu, ya. Jadi saling menguntungkan, namun dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mau melakukan apa yang dianggap bagi mereka itu bisa mendapatkan hasil, namun tidak pernah memperhatikan apa? Tidak memperhatikan al-halal wal haram. Nah, maka tentunya hal ini sama saja yaf'al fi syai' minal muharramat aw yatruk fihi syai' minal wajibat fa huwa ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ketika ingin mendapatkan suatu posisi jabatan atau yang lain, kemudian dia melakukan suatu bentuk keharaman atau meninggalkan suatu kewajiban, maka ta'awunnya, ya, bentuk saling menolong tersebut, ya, di dalam hal al-ithm wal-udwan, ya, perbuatan dosa. Nah, dan ini harus ditinggalkan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, kemudian juga memerlukan bantuan yang lain, tapi tidak memperhatikan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, ketika dia ingin mencari suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia itu mereka tidak senang, tentunya radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu, Allah ridho kepadanya dan Allah akan membuat manusia itu menjadi ridho kepadanya. Namun sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, ketika seorang mencari keriduan manusia namun Allah Subhanahu wa taala murka, maka sakhatullah alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihi annas, demikian pula Allah akan menjadikan manusia kan tidak senang atau murka kepadanya. Nah, wa hakada aidan talibul mal, demikian pula para pencari harta. Fa inna dhalika yasta'biduhu wa yastariku, sama, ya, terkadang mereka juga berani, ya, memperbudak dirinya, artinya dia mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinannya ataupun yang mengajaknya, sekalipun itu bertentangan dengan syariat. Nah, idza ta'allaq qalbu bil mal wa hubbul mal, apabila hati itu sudah tergantung dengan harta dan cintanya kepada harta itu lebih kuat, fa in hammuhu fi tahsil mal bi ayyi wasilah, dan dia bermaksud mengumpulkan hartanya tersebut dengan berbagai macam cara, min halal atau min haram, apakah itu halal ataupun haram, dia lakukan. apakah itu berandingan bisarqah dengan cara mencuri, korupsi atau yang lain. Wabil kimar atau juga dia berani wal naisih dengan berjudi. Wabil risyah atau berani juga apa? Memberikan sogokan. Uang suap. Wabaiul mukhadirat ataupun dengan cara jual beli yang terselubung. Nah, tidak pernah memperhatikan bahwa di situ ternyata ada aibnya, ada jeleknya, tapi dia tidak ungkapkan. Ya dan bila. Atau bi ayyi syai minal wasilah ataupun dengan berbagai macam cara yang diharamkan. Maka tentunya dia sudah mencintai untuk mendapatkan harta tersebut, li'anna yuhibbul mal. Maka dikatakan fahuwa abdun lil mal. Maka dikatakan dia adalah hamba harta. Wal iyadu billah. Walidzalika yatlub al mal bima yaskhatu Allah wa bi ayyi wasila. Sehingga dia berani untuk mencari harta sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Allah murka kepadanya. Naam. Amal mukmin, adapun seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, tentunya bahwa wa in kana yuhibbul mal, sekalipun dia itu senang dengan harta, ya, namanya manusia fitrah, ya, dia senang dengan harta. Wa tuhibbul mal hubban jamma, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ada orang yang mereka itu, ya, cintanya kepada harta itu lebih kuat, berlebihan. Namun orang beriman, walakin la yuqaddim mahabbatul mal ala mahabbatillah, dia tidak pernah mendahulukan kecintaan harta terhadap kecintaan Allah. Jadi dia lebih dahulukan apa? Kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan terhadap harta. Maka konsekuensinya fa idza ta'aradat mahabbatul mal, ketika bertentangan antara mahabbah, ya, kecintaan kepada harta bersama kecintaan kepada Allah, itu bertentangan ternyata. Maka fa innahu yuqaddim mahabbatul mal, maka tentu dia akan mendahulukan kecintaannya kepada Allah. Walidzalika yatruk al muharramat, sehingga dia berani untuk meninggalkan yang diharamkan. Wa yatruk ar riba, meninggalkan segala bentuk riba. Wa yatruk al khadi'ah wal kadhib, meninggalkan segala bentuk kebohongan, kedustaan. Yatruk al-maisir wal-kimar, demikian juga meninggalkan berbagai bentuk perjudian. Naam, yatruk al-makasib al-mubahah at-taibah walau kanat qalilah. Naam, yatruk al-makasib al-muharram, dan dia juga berani untuk meninggalkan, ya, pekerjaan yang diharamkan. Fala yahmilu hubbul mal, dia tidak akan memikul kecintaannya kepada harta tersebut. Kalau perkara-perkara tersebut ala hadil umur, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah di situ ada ribanya atau itu yang diharamkan oleh Allah, ataupun di situ mencuri atau yang lain. Nah, maka dia tinggalkan. Wa inna ma yattani bil makasib al mubah al thayyibah walau kanat qalila. Tentunya dia akan merasa puas, merasa tenang, merasa senang dengan apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya yang mubah tersebut, yang baik, sekalipun itu sedikit. Nah, karena hal tersebut, fa inna Allah yubarik fiha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi, ya, pekerjaannya kalau dia lakukan itu yang thayyibah, yang baik, yang halal, ya. Jadi al halal qalil yubarik fi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, kalau misalkan dia mendapatkan sesuatu hasil sekalipun itu sedikit, ya, namun dari cara yang baik, cara yang halal, ya, itu yubarik, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi. Kemudian sebaliknya, kalau dia mencari dari cara yang haram, ya, al haram, ya, al kathir, itu yadhhab, akan dihilangkan, bahkan Allah murka, yamhaqullah. Jadi fa inna Allah yubarik fiha amma al-makasib al-muharramah wa in kanat katsirah. Ya. Kalau dia mendapatkan suatu, ya, penghasilan yang diharamkan, ternyata itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu banyak, ya. illa anna manzu'a al-barakah. Melainkan harta yang dia peroleh tersebut itu ternyata tidak mendapatkan barakah. Jadi barakahnya Allah Subhanahu wa taala akan dicabut. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan bentuk riba dan tentunya akan menyuburkan as-shadaqah. Naam. Jadi faqad yajma'ul insan al-amwal at-ta'ilah wa la yantafi' minha la fi dinihi wa la fi dunya wa la fil akhirati. Jadi sekalipun mereka itu mengumpulkan harta yang banyak, yang besar, ya, omset yang miliaran, triliunan, namun kalau dengan cara-cara yang tidak diridai oleh Allah, dengan cara yang haram, al-ta'ilah tersebut, maka wala yantafi' minha, tidak akan bermanfaat sama sekali. Baik itu bagi dinihi, agamanya, dunianya, dan juga nanti di akhiratnya. Innama yat'afi jam'iha faqat. Itu hanya membuat dirinya itu lelah untuk mengumpulkannya saja. Ya. Jadi, falis al-muhim ayyajma'al insan al-amal. Jadi yang terpenting bukan mengumpulkan harta tersebut. Ya. Tapi bagaimana cara mengumpulkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang halal. Dengan cara yang tayyibah. Min ayy tariq. فالذي يقنى بما أحل الله يبارك. Tentunya orang yang dia itu merasa qanaah, menerima apa yang sudah didapatkan, ya, terhadap apa yang dia lakukan ternyata dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan yubarikallah. Allah akan memberikan keberkahan kepadanya, bahkan wa yunmi malahu, akan dikembangkan harta tersebut. Wa yughni qalbu, tentunya hatinya pun akan merasa cukup. Wa yas'ad bi malih, dan dia juga akan merasa bahagia, merasa senang, dan juga dia bisa wa yudfik fi sabilillah, dia bisa berinfak di jalan Allah. Kalau misalkan dirinya sulit untuk berinfak, bisa jadi ada harta-harta yang di situ diharamkan oleh Allah karena dia dirinya menjadi kikir, menjadi sulit untuk memberikan, ya, infak di jalan Allah. Ya dan billah wa amal aqsa innahu innama yakun mujarrad ala tajma'al asya wa la tantafi. Namun sebaliknya orang-orang yang dia tidak merasa cukup, merasa dirinya itu harus memperbanyak terus dan terus, maka tentunya ini sebagai alas saja, tapi tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali baik bagi dirinya ataupun juga bagi agamanya. Ya dan billah. Baik. Ini di antara nasihat dari Syekh Rahman Ta'ala untuk senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mencintai Allah itu lebih didahulukan dibandingkan mencintai yang lainnya. Naqtul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asyadu ala ilan anta astaghfirka wa atubu ilaik.